Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah, hingga saat ini Allah taala masih memberikan bimbingan-Nya, petunjuk-Nya, taufik-Nya untuk kita dijadikan hamba-Nya yang senantiasa sadar dan ingat, sehingga kita alhamdulillah dengan pertolongan-Nya, dengan inayah-Nya, kita bisa melaksanakan, menjalankan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat isya yang baru saja kita tunaikan secara berjamaah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimani wa rahmakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, masih memetik faedah dari ayat-ayat yang ada di dalam surah Qaf. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampai pada ayat yang ke-24. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya manusia-manusia yang lalai akan hari dibangkitkannya kelak di yaumil kiamah, dan hari dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan segenap amalnya, yang Allah taala menyatakan fi ghaflatin min hadza, manusia-manusia yang mereka lalai, yang semestinya adalah perkara yang untuk dia ingat dan bahkan dia persiapkan hari tersebut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat yang ke-24, al-kiya fi jahannam, kulla kafarin anid, manna'il lil khairi mu'tadim murib, alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, fa'alkiyahu fil adab syadid. Lemparkanlah oleh engkau berdua orang yang demikian tadi, orang yang lalai, yang Allah Ta'ala akan rinci sifat-sifatnya, yakni lemparkanlah fi jahannam, ke dalam jahannam, kulla kafarin anid, setiap orang yang banyak kufurnya, anid, banyak menentangnya, mena'ilil khair, yang menghalang-halangi kebaikan, mu'tadin murib, yang banyak melanggar batas, lagi penuh keraguan, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang yang menjadikan bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala ilah yang lain, fa'alqiyahu fil adzabis syadid, maka lemparkanlah oleh engkau berdua. Ini malaikat diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melemparkan orang yang demikian fil adzabis syadid, pada azab yang pedih. Maka Al-Imam Qayyim rahimahullah menyatakan, fahina idin yuqal al-kiya fi jahannam, hadha imma ayakuna khitaban lisaiki wa syahid, au khitaban lil malakil muwakkal bi'adzabihi wa inkana wahida. Lemparkanlah oleh engkau berdua orang yang demikian ke dalam jahannam. Pembicaraan ini ditujukan kepada bisa jadi lisa'ik wa syahid. Sa'ik, malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengiringi kelak di yaumul kiamah, wa syahid, dan malaikat yang akan menjadi saksi tentang segenap perbuatannya. Atau khitaban lil malakil muwakkal bi'adzabihi. Pembicaraan ini ditujukan kepada malaikat yang diberi tugas untuk mengazab orang tersebut, walaupun dia sendirian malaikat itu. Namun ulkiya, alkiya, perintah untuk dua, alkiya, lemparkanlah oleh engkau berdua. Wahwa madhabun ma'rufun fi madhabil arabi fi khitabiha, dan ini adalah pendapat yang dikenal dari pendapat orang-orang Arab dalam bahasa mereka, dalam pembicaraannya. Antakunal alif munqalibah an nunit taukid, atau bisa jadi alif pada alkiya yang menunjukkan kalau domir itu dua, berarti lemparkanlah oleh engkau berdua. Tapi bisa jadi alifnya itu adalah alif ganti dari nun taukid al-khafifah. Summa ujriyal wasal majral waqaf. Kemudian diberlakukan seperti posisinya waqaf. Sejadi. Al-muhim. Al-kiya fi jahannam, Allah Ta'ala perintahkan kepada para malaikat yang diberi tugas untuk melemparkan orang yang dia lalai, tidak mempersiapkan dirinya ketika kelak dia bakal menghadap Allah, dibangkitkan dari alam kuburnya. Summa dzakara sifati hadzal mulqa, fadzakara lahu sittah sifat. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan sifat orang yang akan dilemparkan ke dalam jahannam ini. Allah Ta'ala sebutkan baginya 6 sifat. Orang yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam memiliki 6 sifat yang disebutkan dalam ayat setelahnya, surah Qaf, ayat 25 dan setelahnya. Ihdaha yang pertama, annaha annahu kaffarun li ni'amillah wa hukukihi. Kulla kaffarin emanahu kaffarun li ni'amillah wa hukukihi. Orang banyak kufur, ingkar terhadap nikmat Allah dan hak-haknya Allah. kafarun bidinihi wa tauhidihi wa asma'i wa sifatih. Orang yang ingkar terhadap agamanya Allah, terhadap tauhid kepada Allah, nama dan sifat-sifat Allah. Kafarun birusuli wa malaikatihi. Orang-orang yang kufur, ingkar terhadap para rasulnya, terhadap para malaikatnya. Kafarun bikutubi wa liqa'i. Orang yang ingkar terhadap kitab-kitab Allah dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama. Alqiya fi jahannam kullakaffarin. Lemparkanlah ke neraka jahannam siapa? Setiap orang yang dia memiliki sifat pertama kafar, banyak ingkarnya. Ingkar terhadap agamanya Allah, ingkar terhadap syariatnya Allah. Nah, ini kan model-model orang sekarang kan banyak. Nah. Orang-orang yang fobi terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ingkar terhadap para rasulnya Allah, malaikatnya Allah, ingkar terhadap kitab-kitabnya Allah, dan pula ingkar terhadap hari akhir, hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingkar terhadap nikmat-nikmatnya Allah, hak-haknya Allah. Ini semua masuk kategori yakni kafar. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, ay kasirul kufri. Kafarin artinya kasirul kufri. Banyak kekufurannya. Li ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah. Al-muksiru minal ma'asi wal mutajari al maharimi wal ma'asi. Orang yang banyak melakukan kemaksiatan, yang berani melakukan keharaman-keharaman dan dosa-dosa. Ini masuk pada kategori banyak ingkar terhadap nikmatnya Allah, ingkar terhadap agamanya Allah, sehingga banyak melakukan kemaksiatan, berani untuk melakukan keharaman-keharaman dan dosa-dosa. Asaniyah, sifat yang kedua, karakter orang yang akan dimasukkan ke dalam jahannam. Annahu mu'anidun lil haqqi bidaf'i jahdan wa inadan. Yang kedua adalah anid. Kulla kafarin anid. Anid adalah mu'anidun lil haqq. Orang yang menentang kebenaran. Menolak kebenaran. Bidaf'i, dengan menolaknya, jahdan, wa inadan, dengan penentangan, menolak dengan penentangan, menentang, menolak, menentang. Ini anid. Dengan banyak sebab kesombongan, hanya egonya. Nam, yang Rasulullah SAW menyebutkan, la yadkhul jannah man kana fi qalbi misqala min al-kibr, min darratin min al-kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Dan beliau memberikan definisi al-kibr adalah batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini pengertian anid, inadan. Kullu kafarin anid. lemparkanlah ke dalam jahanam siapa? Kulla kafarin, setiap orang yang banyak kufur, anid, yang banyak menentang kebenaran. Asali satu, yang ketiga, annahu manna'un lil khair. Manna' lil khair, yang menghalang-halangi kebaikan. Wa hadha ya'ummu mana'ahu lil khair alladhi wa ihsanun ila nafsihi min at-ta'at wal qurbi ila Allah wal khairi alladhi wa ihsanun ila an-nas wa laysa fi khairun li nafsihi wa la li bani jinsihi. Banyak menghalang-halangi kebaikan. Ini umum. Maknanya umum itu bisa bentuknya menghalang-halangi kebaikan itu untuk dirinya. Dia halang-halangi kebaikan untuk dirinya. Dari ketaatan. Dia halang-halangi dirinya untuk taat. Wal qurbi ila Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini masuk. Manna lil khair. Orang-orang yang menghalang-halangi kebaikan untuk dirinya. Dan yang kedua juga menghalang-halangi kebaikan untuk orang lain. Orang mau ke masjid dihalang-halangi, orang mau pengajian dihalang-halangi. Nah, orang mau berbuat baik dihalang-halangi. Nah, ini namanya manna lil khair. Ar-Rabi'ah, yang keempat. Mu'tadin. Annahu ma'aman'ihi lil khair mu'tadin al-nas. Seiring dia menghalang-halangi kebaikan, dia juga adalah mu'tadin al-nas. Melanggar batas kepada manusia. Apa bentuk melanggar batas kepada manusia? Dolumun, wasumun, mu'tadin alaihim biyadihi walisanih. Dolim. Banyak berlaku dolim. Jahat kepada manusia. Melampaui batas kepada manusia, melanggar batas manusia, baik dengan tangannya dan lesannya, dengan ucapannya. Baik bentuknya perbuatan ataupun ucapan. Sementara Rasul alaihissalatu wassalam menyebutkan sifat orang muslim itu, al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang Islam itu adalah orang Islam yang lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini orang Islam. Al-Qiyah fi jahannam kulla kafarin. Yang pertama, orang yang banyak kufurnya. Anidin. Banyak menentangnya. Manna'il khair, menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadin, yang melanggar batas kepada manusia. Yang kelima, muribin. Al-khamisatu annahu muribun, sahibu raibin wasakin. orang yang memiliki keraguan dan kebimbangan. Wa ma hadza fa wa atin li kulli raibatin. Seiring dengan itu dia datang dengan penuh keraguan. Ragu akan kebenaran hari kebangkitan, hari kiamat, yaumul hisab, surga dan neraka. Nah, dia ragu, bimbang, enggak yakin. Nah, enggak punya kemantapan iman. Masa iya, masa benar. Nah, murid ragu. Kalau dia percaya, yakin akan hari kebangkitan, yaumul hisab, yaumul kiamah, yakin akan adanya nikmat Allah Ta'ala di surga dan adanya azab di neraka. Nah, maka dia akan persiapan. Maka dia akan membawa bekal untuk hari yang dia yakini, dia percaya itu pasti ini. Dia enggak akan lalai. Karena ragu, enggak yakin, enggak percaya. Maka dia pun enggak ada keseriusan untuk persiapan. Enggak ada keseriusan, kesungguhan untuk siap membawa bekal. Nah, ini namanya murib, orang yang ada padanya keraguan. Dan itu harus, kalau itu adalah penyakit, harus dihilangkan dengan ilmu. Karena ilmu itulah yang membuahkan adanya yakin. Nah, ilmu yakin. Nah, nanti kalau betul-betul sudah mendapatinya, melihatnya baru. Ainul yakin. Sudah. Kembali kepada bimbingan Al-Quran. Karena Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan, Dalikal kitabu la raiba fih hudalil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka ada kaitan. Kalau orang yang yakin, percaya, enggak ada keraguan, dia siap untuk takwa, siap berbekal dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. As-sadisah yang keenam, annahu ma'adzalika musyrikun billah. Bahwasanya dia dengan sifat-sifat itu tadi juga musyrikun billah, menyekutukan Allah. Qad takhadha ma'allahi ilahan akhar, dia menjadikan Tuhan yang lain. Dia sejajarkan dengan Allah, dia sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya'buduhu wa yuhibbuh. Dia menyembah sekutu tersebut, mencintai sekutu tersebut, wa yaghdabu lahu. Dia pun benci karena sekutu tersebut, bukan karena Allah. Wa yardalahu, dia ridho pun karena itu, bukan karena Allah. Wa yahlifu bismihi, bahkan bersumpah dengan menyebut Tuhan selain Allah tersebut. Wa yangduru lahu, bernadar untuk Tuhan selain Allah. Wa yuwali fihi, walaknya dibangun di atas Tuhan selain Allah. Wa yu'adi fihi, dan baroknya terlepas dirinya juga bukan karena Allah, tapi bukan karena selain Allah. Nah, ini 6 sifat yang Allah Ta'ala perintahkan malaikatnya untuk melemparkan orang yang memiliki sifat-sifat ini ke dalam neraka jahanam. Sehingga ketika dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam, yang Allah Ta'ala nyatakan, Alladhi ja'ala ma'allahi lahan akhar fa'alkiyahu fil adabi syadid. Maka lemparkanlah dia dalam azab yang pedih. Qala qarinuhu, berkatalah qarinnya, ma adghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Jadi ketika dia dilemparkan ke dalam neraka, dia bertengkar dengan korinnya, yakni syaitan. Ini gara-gara kamu ini saya dimasukkan neraka ini. Gitu. Syaitannya juga balas, jawab. Qala korinuhu. Ya berkatalah korinnya, yakni syaitan. Rabbana ma adwaitu. Wahai Rabb kami, aku tidak menyesatkan dia. Walakin kana fi dhalalin ba'id, namun dia sendiri memang berada dalam kesesatan yang amat nyata. Nah, jelaskan oleh beliau Al-Imam Qayyim, fayahtasimu huwa wa qarinuhu minasyayatin, maka mulailah dia bertengkar dengan qarinnya, menyertai dia dari kalangan syaitan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, manusia ini ada disertai korin dari malaikat, dan korin dari syaitan. Korin dari malaikat yang mendorong untuk berbuat baik. Begitu juga ada malaikat yang mencatat setiap amal perbuatan, setiap ucapan yang senantiasa hadir. Ada korin dari syaitan, sebagaimana juga disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Sallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin." Tidak ada dari kalian seorang pun kecuali telah ditugaskan untuk dia, diberlakukan untuk dia korin. Korin itu teman yang terus nyertai. Dari kalangan jin. Sehingga para sahabat pun bertanya, wa anta ya Rasulullah, dan juga engkau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, wa iya ya, begitu juga saya. Illa annallaha a'anani alaih, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu saya untuk menundukkan dia, setan itu, fa aslama. Setan itu kemudian masuk Islam. Jin itu masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair, sehingga tidaklah dia memerintah aku, mengajak aku kecuali pada kebaikan. Rasul pun punya korin dari kalangan jin, yakni syaitan. Awalnya kafir. Kafir. Namun Rasulullah SAW mengatakan, illa annallaha a'anani, kecuali Allah Ta'ala menolong diriku. Nah, untuk mengalahkan dia, fa'aslama, maka dia pun masuk Islam. Korin yang menyertai Rasul alaihissalatu wassalam masuk Islam. Fala ya'muruni illa bikhair. Sehingga dia tidaklah memerintahkan aku atau mengajakku membisikiku kecuali kebaikan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mensyarah hadis ini, beliau menyatakan, dohirnya hadis ini menunjukkan korinnya manusia itu, kalau tidak dibilang seluruhnya, atau keumumannya adalah korin dari jin kafir. Ini syaitan. Rasul saja juga, ya ini jin kafir, syaitan, cuman masuk Islam. Nah, kemudian tidaklah memerintahkan beliau Rasulullah SAW kecuali kebaikan. Karena memang korin ini ya, tukang bisik-bisikin, menggoda untuk menyesatkan manusia. Nah, maka Rasul alaihi salatu wasalam, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, atau semana dengan itu, beliau mengatakan, Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan ini sebagai peringatan bagi kita semua. Agar berhati-hati. Agar senantiasa sadar bahwasanya ada saja, senantiasa ada itu bisikan-bisikan kepada kejelekan-kejelekan. Nah, ini dohirnya hadis. Adapun Rasul alaihi salatu wasalam qarinnya masuk Islam sehingga tidak membisikkan kecuali kebaikan. Lah kita enggak tahu. Dari dohirnya hadis ini justru menunjukkan bahwasanya qarin itu adalah setan, kafir, jin kafir yang memang membisikkan kejelekan-kejelekan. Beda kalau malaikat, qarin malaikat membisikkan kebaikan. Kalau qarin dari setan ini membisikkan kejelekan-kejelekan. Iwas wisufi sudurinas. Sekali lagi, Rasul alaih salatu wassalam menyampaikan hadis ini kepada para sahabah, yang lain juga kepada umatnya, adalah sebagai bentuk peringatan untuk hati-hati. Nah, makanya obatnya adalah ketika muncul bisikan-bisikan itu, ajakan-ajakan kepada kejelekan untuk kita ingat kepada Allah. Bersandar diri kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, wa imma yanzaghannaka as-syaitanu nazghun fasta'id billah minas syaitan innahu sami'un alim. Dan apabila datang kepada engkau godaan, nah, syaitan, fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah, minas syaitan, dari syaitan, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, itu. Jika ada bisikan kok, ngajaknya kepada yang jelek, taud, a'udzubillah minasyaitan rajim. Nah, langsung ingat kepada Allah supaya hadir di hati kita khauf, rasa takut. Engkau berani maksiat? Engkau berani dosa? Muncul takut pada hati kita. Itu sebagai benteng. Nah, disitulah sebagaimana yang telah kita baca di kitab Adawat Jawa. Kita itu posisinya senantiasa apa? Perang. Ya kan? Posisi kita ini senantiasa apa? Perang. Nah, ini ada bisikan baik. Ayo taklim. Ayo infak. Nah, ayo ta'awun. Dan kebaikan. Kan ada bisikan. Tapi sisi yang lain, bisikan yang lain, jangan. Diberat-beratin ini, Rah. Nah, kamu mau infak. Kamu kurang, kebutuhan kamu masih banyak, proyek kamu masih banyak. Nah, investasi kamu belum selesai itu. Masih kurang itu perlu modal dan sebagainya. Dihalang-halangi, Rah. Nah, itu loh istrimu minta, anakmu minta. Nah. Ini. Dan ajaan ta'awun. Tanya. ada bisikan untuk memberat-beratkan. Pengen taklim sebenarnya. Kemarin sudah. Kemarin loh. Ketika ada. Tahu kalau taklim semangat. Oh besok hadir. Kirian pas jamnya taklim. Kok ya ada saja bisikan gitu loh. Oh gak usah nanti aja lah. Itu loh selesaikan. Ya. Ada kerjaan loh kamu itu. Itu loh belum selesai. Itu loh nunggu. Ini dan itu. Ada saja godaannya. Nah. Terus demikian. Peperangan itu. Ya. Langsung ke dada kita. Yuswisu fisudurinas. Membisik-bisikkan ke dadanya manusia. Minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin. Ataupun dari kalangan manusia. Kadang manusia ikut. Nah. Itu. Alhamdulillah. Maka ketika. Orang-orang yang. Memiliki sifat-sifat sehingga dia kemudian dilemparkan ke dalam neraka, cekcok dia dengan korinnya, tengkar. Ini gara-gara kamu ini, saya masuk neraka. Caranya gitu, fima makna. Fayatasimu wa korinuhu minas syayatin, maka dia bertengkar dengan korinnya dari kalangan syaitan. Dan ini pendapat yang rajih. Di ayat 6, qala qarinuhu, ini yakni qarin dari kalangan syaitan sebagaimana tafsir Ibn Abbas juga Mujahid Qatadah sebenarnya disebutkan oleh al-Imam Ibn Katsir. Nanti ada yang pendapat yang kedua, qala qarinuhu ini sama dengan ayat yang dahulu yakni qarin yang dimaksudkan malaikat. Tapi pendapat yang rajih qarin yang di ayat ke-27 ini adalah dari kalangan syaitan. Fayuhilul amro alaih, maka dia berusaha mengalihkan urusannya itu ke syaitan. Nah, ini gara-gara kamu ini, mestinya kamu yang nanggung. Wa annahu alladhi adghahu wa adallahu, dan bahwasanya dialah syaitan itulah yang menyesatkannya, yang memalingkannya. Fayaqulu qarinuhu, maka syaitan pun mengatakan, menepis tuduhan tersebut, lam yakun li quwatun an udillahu wa dughiyahu, aku tidak punya daya upaya kekuatan untuk menyesatkan memalingkan dia, walakin kana fi dhalalin ba'id, namun dia sendiri yang sudah berada dalam kesesatan yang amat jauh. Ihtarahu li nafsihi, dia pilih dirinya sendiri kok. Wa tarahu al-haq, orang itu sendiri yang milih kesesatan dibandingkan kebenaran. Ini setan balasnya begitu. Nah. Kama qala iblis li ahli nar. Sebagaimana perkataan iblis terhadap penduduk neraka. Yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Ibrahim. Ayat yang ke-22. Wa makana li alaikum min sultanin. Illa anda'autukum fastajabtum li. Sebenarnya aku ini enggak punya kuasa, enggak punya kemampuan, enggak punya kekuatan terhadap kalian. Kecuali aku cuma ngajak saja. Aku cuma goda saja. Kok kalian mau ikut ajakanku? Kamu ikut godaanku? Sudah. Nah, itu perkataan iblis. Ya tabarra'un. Saling harok, berlepas diri. Dulu di dunia dia ngaku wali, mau nolong nanti, ternyata dia berlepas diri. Nah, dua-duanya nasibnya sama. Yang diajak dan yang ngajak, semuanya dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa la hadza fal qarinu huna huwa syaitanuhu, maka berdasarkan ini qarin yang ada di ayat ini yakni huwa syaitanu, syaitannya. Yahtasimani indallah, keduanya bertengkar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kemudian Allah menyatakan qala la tahtasimu ladayya. Jangan kamu berdua bertengkar di sisiku, wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Aku sudah berikan dulu kepada kalian peringatan, ancaman. Engkau tidak mengindahkan, engkau tidak pedulikan peringatannya Allah, ancamannya Allah. Begitu juga yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, qala qarinuhu, berkata qarinnya, ay as-syaitan, mutabarrian minhu, berkatalah syaitan, dalam rangka barok, berlepas diri dari tuduhan manusia. Dia dituduh yang menyesatkan, yang menyimpangkan. Hamilan ali ismuhu, yang manusia pengin dia yang nanggung dosanya. Dia enggak mau, setan enggak mau untuk nanggung dosanya. Begitu juga di dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala menyatakan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa'ahlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Ini perkataan iblis pembesarnya syaitan. Berkatalah syaitan, ketika Allah Ta'ala telah memutuskan perkaranya, syaitan pun mengatakan, innallaha wa'atukum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian janji yang hak. Wa'atukum, sementara aku berjanji kepada kalian, fa'ahlastukum, aku selisih janji tersebut. Wa makana li alaikum min sultan. Dan sebenarnya aku tidak punya kekuatan. Illa an da'autukum fastajabtum li, kecuali aku sekedar ngajak-ngajak goda kalian, kalian memenuhi godaanku, ajakanku. Fala talumuni, janganlah kalian mencela diriku. Walumu anfusakum, celalah diri-diri kalian sendiri. Nah, ini jangan cari kambing hitam kayaknya. Jadi setan yang menggoda dan manusia yang digoda terjatuh dalam godaan setan saling tengkar. Nah, maka Allah Ta'ala kemudian menjawab, la tahtasimu ladayya. Jangan kalian bertengkar di sisiku. Aku sungguh dulu telah memberikan peringatan kepada kalian. Nah, wa qala ta'ifatun, ada yang lain berpendapat, sebagian pendapat ulama, bal qarinuhu hahuna wal malak, bahkan qarin yang disebutkan dalam ayat ini juga adalah qarin dari kalangan malaikat. Nah, namun ini adalah pendapat sebagian kecil dari para ulama. Yang jumhur ulama dan yang kuat adalah, yakni di ayat yang ke-27 itu yang dimaksudkan qarin adalah dari kalangan syaitan. Fayaqulu Rabbu Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan, la tahtasimu ladayya, janganlah kalian bertengkar di siku. Waqad ahbara subhanahu an ihtisamil kufari wassayatin bayna yadaihi min suratai as-safatul araf. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menghabarkan adanya pertengkaran nanti. Tengkar antara orang-orang kafir dan orang-orang dan syaitan. Orang kafir yang digoda dulunya di dunia oleh syaitan dan syaitan yang menggodanya bertengkar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan oleh Allah dalam dua surat, yakni surah Shafat dan surah Al-A'raf. Wa ahbaru an ihtisamin nas baina yadayh, begitu juga antara manusia ada yang bertengkar. Nah, pemimpin dengan pengikutnya, pemimpin ngajaknya kepada kesesatan, diikuti. Nah, akhirnya tengkar, saling menyalahkan. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar. Wa abara an ihtisami ahli nar. Begitu juga pertengkaran antara penduduk neraka satu dengan yang lainnya, yang dulu merasa ya ini karena ikut-ikutan. Di surah As-Su'ara wa surah As-Sad, dalam surah As-Su'ara dan surah Sad. Nah, ini kalau dibuat, dibikin judul buku ada pembahasan tersendiri bagus. Nah, pertengkaran di hari kiamat kelak. Nah, ada yang masih tengkar. Enggak ada manfaatnya tengkar. Enggak bisa diperbaiki lagi sudah. Nah, saling menyalahkan. Ini menunjukkan beliau Al-Imam Qayyim rahimahullah. Nah, dan faedah. Beliau menelaahnya luar biasa. Sehingga beliau sebutkan faedah. Adanya pertengkaran-pertengkaran disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Surahnya disebutkan oleh beliau. Summa ahbaru subhanahu annahu la yubaddalul qawlu ladaih. Fakila al-muradu bidhali qawlu la'amla anna jahannama minal jinnati wal nasi ajma'in. Allah Ta'ala mengatakan, qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Janganlah kalian bertengkar di sisiku, sungguh aku telah berikan kepada dulu kalian dulu peringatan, ancaman. Maka kemudian Allah mengatakan, ma yubaddalul qawlu ladayya, tidak akan ada perubahan ketetapan di sisiku. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid, dan aku tidak akan dolim, berlaku dolim kepada seorang hamba pun. Diterangkan oleh beliau. Kemudian Allah Ta'ala menghabarkan bahwasannya tidak akan ada perubahan al-qaul, ucapan, ketetapan ya Allah. Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang berpendapat ucapan yang dimaksudkan apa? Yaitu ucapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, dalam surah Hud ayat 119. Sungguh akan memenuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Yang memenuhi sebagai isi jahannam adalah dari kalangan jin dan manusia. Wa wa'duhu li ahli al-iman bil jannah. Dan juga keputusan Allah Subhanahu wa taala berupa janji Allah terhadap ahlul iman, orang-orang yang memiliki iman, orang yang beriman, Allah Ta'ala janjikan surga. Ini tidak akan ada perubahan. Artinya percuma kalian bertengkar, enggak ada perubahan. Nah, dari kalangan jin dan manusia yang dulunya di dunia menyimpang, lalai. Nah, ingkar, menolak kebenaran, menghalang-halangi kebaikan. Yang sifat-sifatnya tadi diantaranya. Nah, itu akan memenuhi jahannam. Ini tidak ada perubahan. Apa gunanya kalian bertengkar? Begitu juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang janji Allah kepada ahlul iman akan dimasukkan surga, tidak akan ada perubahan. Wa anna hadza la yubaddalu wa la yukhlafu, dan bahwasanya ini tidak akan dirubah dan tidak akan diselisih oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisih janjinya. Nah, enggak ada perpu. Ya. Yang bisa merubah lagi keputusan. Kalau manusia bisa. Ada keputusan, oh di demo muncul keputusan baru mungkin. Kan gitu. Allah tidak. Percuma kamu mau demo, mau tengkar, sudah Allah Ta'ala telah berikan peringatan. Allah juga telah berikan petunjuk sempurna, lengkap. Hari itu adalah hari pembalasan. Tidak ada lagi perubahan atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah adalah hak. Naam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yuridu mali wa'di khulfun li ahli ta'ati wala ahli al-maksiyati. Allah Ta'ala kehendaki dengan firman tersebut, dengan firman-Nya tersebut, mali wa'di khulfun, tidaklah ada untuk janjiku itu penyelisihan. Janjinya Allah tidak akan diselisihi. Baik janji kepada orang yang taat kepadaku, dan juga janji kepada orang yang bermaksiat kepadaku. Masing-masingnya Allah Ta'ala telah beritakan, telah Allah sebutkan, telah Allah kabarkan, telah Allah wahyukan. Ahlu ta'ah akan mendapatkan janjinya Allah. Begitu juga ahlul maksiat akan mendapatkan apa yang Allah Ta'ala telah ancamkan. Tidak ada perubahan. Ma yubaddalul qawl ladayya wa ma ana bidzallami lil abid. Tidak ada lagi perubahan perkataan dan ucapan ketetapan Allah Ta'ala. Dan kata Allah, tidaklah aku akan berlaku zalim kepada hambaku. Qala Mujahid, Imam Mujahid rahimahullah, beliau murid dari Ibnu Abbas yang masyhur riwayatnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, khatam tafsir dari surah Al-Fatihah awal surah sampai akhir surah 3 kali. Tidaklah melewati satu ayat kecuali ditanyakan kepada Ibnu Abbas, Imam Mujahid. Khatam tafsir 3 kali. Subhanallah. Dari Ibnu Abbas. Berarti sekali khatam belum cukup. Ngulang lagi dari awal sampai 3 kali. Tidaklah berhenti dalam satu ayat kecuali apa yang belum jelas bagi beliau ditanyakan. Imam Mujahid. Sehingga sebagian ulama mengatakan idza ja'a tafsir Mujahid fayakfi. Kalau datang tafsir dari Imam Mujahid maka itu cukup bagimu. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, artinya bukan berarti 100% mesti enggak ada salah tafsirnya beliau, tapi dominan mayoritasnya. Tafsir Imam Mujahid rahimallah. Qala Mujahid, qad qadaitu ma ana qadin. Artinya maknanya Allah, firman Allah tadi, ma yubaddalul qawla ladayya wa ma ana bidzallamin lil abid, artinya qad qadaitu, sungguh telah aku putuskan, ma ana qadin. Apa-apa yang aku ini adalah pemutus segala perkara. Allah Ta'ala maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Tidak ada yang bisa menggugat. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah, keputusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza ashahul qaulain fil ayah, dan inilah pendapat yang paling sahih dari dua pendapat dalam ayat tersebut. Naam. Wa fiha qaulun akhar, di sana ada pendapat yang lain selain pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ataupun Imam Mujahid ini tadi. Anal makna, bahwasanya maknanya adalah ma yughayyarul qaulu indi bil kadzibi wa talbisi kama yughayyaru indal muluki wal hukam. Tidak akan ada perubahan ketetapan di sisiku disebabkan adanya kedustaan dan adanya yakni talbis, pemutarbalikan fakta, rekayasa, sebagaimana itu terjadi di sisi para penguasa-penguasa, para raja kalangan manusia. Nah, ketika diputuskan ternyata bisa dirubah keputusan itu karena ada rekayasa, ada yakni kedustaan, ada memutarbalikan fakta dan sebagainya. Fayakunul muradu bil qaul qaul muhtasimin, sehingga ma yubaddalul qaul, tidak ada perubahan al qaul ucapan, berarti menurut pendapat ini qaul yang ada yakni qaul muhtasimin, qaul orang yang bertengkar. Nah, karena ada pertengkaran tadi, baru setelah itu di bisa merubah, yakni merubah keputusan. Nah, jadi kalau tafsir pertama, ma yubaddalul qaul ay qaulullah. Firman-Nya Allah, ketetapan Allah, janjinya Allah. Ini tafsir yang pertama. Pendapat yang kedua, yakni qaul tidak ada, yakni perubahan ucapan, yakni ucapan orang yang berselisih, yakni setan dan manusia tadi, atau manusia dengan manusia yang bertengkar. Nah, tidak akan pertengkaran apapun, perselisihan apapun mereka saling yakni melemparkan tuduhan dan sebagainya, tidak akan bisa merubah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ikhtiyarul Farra wa Ibnu Qutaibah. Dan ini pendapatnya Imam Farra Ibnu Qutaibah. Qala al-Farra, berkata Imam Farra, al-makna ma yugdabu indi li ilmi bil ghaib, tidaklah bisa didustakan apa yang ada di sisiku karena ilmuku terhadap perkara yang ghaib. Wa qala Ibnu Qutaibah, berkata Imam Qutaibah, ai ma yuharrafu al-qaul indi, tidak bisa lagi ditahrif, disimpangkan, diplesetkan ucapan di sisiku. Wala yurahu fihi, wala yungkasu fihi, wala yuzadu fihi, wala yungkasu fihi. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Qala li annahu qala al-qaul ladayya, walam yakul qawli, wahada kama yuqal la yugdabu indi. Namun seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim, pendapat yang sahih adalah tafsir yang pertama tadi. Tafsir Ibn Abbas, tafsirnya Imam Mujahid. Kita lihat tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Qala Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ma yubaddalul qawla dayya wa ma ana bidallami lil abid, maka tidak akan ada perubahan ucapan di sisiku dan tidaklah aku berlaku zalim kepada hamba. Ma yubaddalul qawla dayya ay la yumkinu ayyuh lafu ma qalahu Allah wa ahbaru bihi, tidak mungkin akan diselisihi, akan berbeda apa yang telah Allah Ta'ala firmankan dan apa yang Allah kabarkan. Berarti ini sesuai tafsir yang pertama, pendapat yang pertama. Li'annahu la asdaqu minallahi qila, karena tidak ada yang paling jujur, paling benar dibandingkan Allah ucapannya. Wala asdaqu haditsa. Nah, ini Al-Imam Asy-Syadrahman bin Asyir As-Sa'di juga yang dimaksudkan adalah seperti tafsir yang pertama tadi. Nah, adapun Al-Imam Ibnu Katsir adalah beliau membawakan ucapan Imam Mujahid. Nah, artinya beliau menguatkan seperti pendapatnya Imam Mujahid. Tafsir yang pertama, pendapat yang pertama, sehingga kata Al-Imam Ibnu Qayyim, hada asahul qawlain fil ayah. Ini pendapat atau tafsir yang paling sahih dari dua pendapat tentang ayat tersebut. Demikian ayat Allah Ta'ala, ma yubaddalul qawl ladayya. Artinya adalah tidak akan ada perubahan pada ketetapan Allah, firmannya Allah, janjinya Allah. Nah, fa'alal qawlil awal yakunu qawluhu wa ma ana bidullamin lil abid. Maka berdasarkan pendapat yang pertama, maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ana bidzallamil abid, tidaklah aku akan mendzalimi hamba, min tamami qaulihi ma yubaddalul qawlu ladayya, sebagai kesempurnaan atau kelengkapan dari firman Allah, ma yubaddalul qawlu ladayya, tidak ada perubahan ucapan ketetapan di sisiku, fil makna ai ma qultuhu wa wa'adtu bihi la budda min fi'lihi, tidaklah apa yang aku katakan dan apa yang telah aku janjikan itu mesti terlaksana. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dijanjikan oleh Allah pasti terlaksana. Bagi ahlu ta'ah pasti akan mendapatkan sebagaimana apa yang Allah telah janjikan, sebagaimana apa yang Allah khabarkan dalam Al-Quran dan dalam sabda Rasulnya alaihi salatu wassalam. Begitu juga bagi ahlul ma'asi, pasti juga mendapatkan apa yang telah Allah ancamkan, apa yang telah Allah beritakan tentang nasib mereka kelak. Pasti terjadi. Wa ma hadza fa wa adlun, seiring dengan itu, nah, Allah adalah zat yang maha adil. La dzulma fihi, tidak ada kedzaliman pada diri Allah, wala jaur, dan tidak ada kejahatan. Nah, bukan berarti kok main paksa. Allah Ta'ala maha adil, enggak ada yang meleset, enggak ada yang keliru, enggak ada yakni ke sisi ketidakadilan bagi ahlu ta'ah, sebagaimana yang Allah Ta'ala janjikan. Bagi ahlul maksiyah, sebagaimana yang telah Allah ancamkan, itu yang masuk neraka bukan berarti Allah tidak adil. Allah adalah maha adil. Apa yang telah Allah tetapkan, apa yang Allah putuskan, maka Allah Ta'ala lengkapi dengan ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamil abid. Tidaklah aku mendzalimi bagi hamba. Beda dengan yaitu penguasa-penguasa, raja-raja, pimpinan-pimpinan di kalangan manusia, bisa saja dia memutuskan itu ada unsur ketidakadilan. Satunya dipenjara, satunya dibebaskan. Bisa jadi itu ada unsur ketidakadilan, ada unsur jaur, kedoliman. Adapun Allah, tidak. Wa ma'ana bidullami lil'abid, aku tidak akan mendzalimi hamba. Wa alasani, adapun menurut pendapat yang kedua, kalau menurut pendapat tafsir yang kedua, yakunu qad wasafa nafsahu bi amrain, maka menjadilah Allah Ta'ala telah mensifati untuk dirinya dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, anna kamala ilmihi wa itila'ihi yamna'u min tabdilil qaul baina yadayhi wa tarwijil batil 'alayhi, bahwasanya kesempurnaan ilmunya Allah dan kesempurnaan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghalang-halangi adanya perubahan ucapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menghalang-halangi kemudian Allah terpengaruh dengan kebatilan. Walaupun tadi yang berselisih tadi mau ngomong apa saja, Allah Maha sempurna ilmunya, itilaknya. Orang yang bertengkar di hadapannya enggak akan mempengaruhi. Wasani, perkara yang kedua, anna kamala adlihi wa ghinahu yamna'u min dulmihi li abidi, bahwasanya kesempurnaan maha adilnya Allah dan maha kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalang-halangi dari sifat kedoliman terhadap hambanya. Demikian beliau mendudukkan masing-masing makna untuk kedua pendapat tafsir yang ada. Walaupun beliau merojihkan pendapat yang pertama. Namun kalau sekiranya itu masuk pendapat yang kedua, maknanya juga tidak salah. Sebagaimana yang beliau terangkan. Summa ahbaro an sa'ati jahannam. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala memberitakan di ayat setelahnya tentang yakni luasnya neraka jahannam. Wa annaha kullama ulqiya fiha, yaitu kapan setiap kali dilemparkan ke dalam jahanam, dari penduduk neraka yang dilemparkan ke dalam jahanam itu, jahanam kemudian mengatakan taqulu hal mim mazid, apakah masih ada tambahan. Setiap kali ada yang dilempar ke dalam jahanam, jahanam bilang hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Ini masih ada ini tempatnya. Berarti itu bahasanya. Mudah memahaminya. Ini masih ada. Masih ada kapling. Kalau ada tambahan masih. Masih nampung. Wa ahta'a man qala, dan keliru orang yang berpendapat inna dzalika linafyi, bahwasanya maknanya itu untuk meniadakan hal mimazid, artinya tidak ada lagi tambahan. Nerakanya bilang atau jahanam tidak ada lagi tambahan ya. Gitu. Ini keliru pendapat yang demikian. Justru hal mimazid maknanya ke arah tolap. Permintaan. Masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan? Ini menunjukkan si'ati al-jahannam. Luasnya jahannam. Ai laisa fiha mazid. Ya, ini tidak ada bagiku tambahan lagi. Ini keliru pendapatnya demikian. Wal hadisus sahih yaruddu hadza ta'wil. Dan hadis yang sahih membantah tafsir yang ini. Tafsir yang salah ini. Hadis yang sahih yang dimaksudkan adalah sebagaimana dalam ta'liq, yakni hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu marfu, la tazalu jahannam takul, terus menerus jahannam berkata, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Hatta ya doa fiha Rabbul Izzati Tabaraka wa Ta'ala qadamah fatakulu qat. Sampai Allah Ta'ala meletakkan, Allah Rabbul Izzah, Rabb yang Maha Mulia, tabaraka wa ta'ala meletakkan qodamah. Nah, telapak kakinya. Nah, ini berarti Allah Ta'ala memiliki sifat, yakni memiliki qodam, telapak kaki. Allah Ta'ala meletakkan telapak kakinya. Nah, fatakul, maka setelah diletakkan telapak kaki Allah Subhanahu wa ta'ala padanya, maka neraka pun mengatakan, atau jahanam pun mengatakan, qot, qot, cukup, cukup. Tidak lagi ngomong hal mim mazid. Cukup, cukup. Nah, dan hadis-hadis yang semisal ini yang dikeluarkan Imam Bukhari juga dari hadis Abu Hurairah. Disebutkan dalam Kitabul Iman nanti. Nah. Ikhwan jazakumullah. Summa ahbara an takribil jannah minal muttaqin. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menghabarkan tentang dekatnya surga terhadap orang-orang yang bertakwa. Nah, masih rentetan beliau pembahasan faedah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Qaf. Setelah Allah Ta'ala memberitakan tentang luasnya neraka, di mana neraka setiap kali dilemparkan kepadanya orang-orang yang tidak disiksa dalam neraka, neraka terus mengatakan hal mim mazid, lempar lagi hal mim mazid, sampai kemudian Allah Ta'ala meletakkan telapak kakinya, maka jahanam pun mengatakan kot kot, cukup cukup. Hingga dalam surah Qaf Allah Ta'ala menyatakan di ayat yang ke-30, yauma naqulu li jahannama hal halim talati wa taqulu hal mim mazid. Di hari kami mengatakan kepada jahannam, halim talati, apa kamu sudah penuh? Wa taqul, jahannam pun mengatakan hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Menunjukkan kata al-Imam Ibn Qayyim, si'ah jahannam, luasnya jahannam. Semua penduduk neraka jahannam dimasukkan, masih ada. Ya, ini tempat. Masih ada yang tempat kosong. Kemudian hadis yang kita bacakan tadi juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan di ayat yang 31, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa, ghaira ba'id, tidak lagi jauh. Surga bagi orang-orang yang bertakwa tidaklah jauh. Nah, ini memberikan ikhwan jazakumullah dorongan kepada kita, spirit kepada kita untuk sabar. Enggak jauh, enggak lama lagi surga itu dekat bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa mereka? Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya insyaallah ta'ala keterangan al-Imam Qayyim tentang lanjutan ayat dalam surah Qaf ini. Untuk sementara kita cukupkan. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan? Kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.